untuk disampaikan kepada masing-masing umat mereka dengan at-tauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami, kata Allah, telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Ini macam yang pertama, fiqhul i'tiqadis sahih. Kemudian yang kedua adalah fiqhul ibadatil amaliyah, yaitu memahami cara praktek beribadah. Ini harus dipahami. Contohnya seperti sholat, bagaimana kita bisa betul-betul mempraktekkan sholat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Sebagaimana sabda beliau, ya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Demikian pula zakat. Demikian pula puasa, demikian pula haji. Maka yang demikian ini perlu untuk dipahami tata caranya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, sebelum masuk ketiga, bahwa fiqhul ibadatil amaliyah, ya, itu dibatasi dengan dua hal. Fiqhul ibadatil amaliyah dibatasi dengan dua hal. Agar betul-betul praktek ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tajridul ikhlas lillahi azza wa jal. Itu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua adalah tajridul mutaba'ah. Itu hanya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Cuman dua. Insyaallah dua mudah untuk dihafal dan tidak sulit. Tinggal kita pelajarinya, ya, dengan baik, memahaminya, dan insyaallah segera bisa dipraktekkan. Baik. Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyadh rahimahullahu taala menafsirkan ayat di dalam Al-Qur'an, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Apa yang dimaksud dengan yang paling baik amalannya? Beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Beliau ditanya, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan apa yang dimaksud dengan yang paling benar? Yang dimaksud dengan yang paling ikhlas adalah apabila amalan tersebut hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan yang paling benar adalah, ya, manakala amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua. Kemudian macam yang ketiga adalah fiqhul muamalat, yaitu memahami bagaimana cara bermuamalah seperti jual beli, pernikahan dan sebagainya, dari berbagai akad Naam. Pemahaman tentang muamalah ini dibangun di atas kaidah bahwa al-halal ma ahallahu Allah wa rasuluh. Yang dinamakan suatu yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal haram ma harramahu Allah wa rasuluh. Yang disebut dengan haram adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. وَمَا سَكَتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ مَعْفُونَ عَنْ. Yang ketiga, apa yang didiamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dalam fikhul mu'amalat ini masuk ke dalam kategori ma'fun an, yaitu dimaafkan. Ya, baik. Jadi dalam hal mu'amalah, ada tiga hal. Yang pertama adalah al-haram. Contohnya seperti apa? Riba. Kemudian yang kedua adalah al-halal. Contohnya seperti seluruh bentuk jual beli, kecuali ya yang dikecualikan oleh syariat akan keharamannya. Seperti apa? Jual beli dengan cara gharar. Ya, menipu. Ya, baik. Adapun yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka masuk dalam kategori hal-hal yang mubah. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di muka bumi. Nah, dengan demikian kita tahu apa yang dimaksud dengan at-tafaqquh fid-din. Memahami agama itu apa? Pertama, paham terhadap keyakinan yang benar. Kedua, paham terhadap cara beribadah yang benar. Ketiga, paham terhadap cara bermuamalah yang benar. Maka barang siapa yang diberi anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami hal-hal ini, maka Allah menghendakinya ya, bahwa orang tersebut dalam kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sekarang ini berada di dalam kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbagai fasilitas yang ada di sekitar kita cukup mendukung untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya masjid yang kita bisa makmurkan setiap waktu dengan durus, dengan sholat lima waktu, dengan khutbah Jumat, dengan penyelenggaraan sholat Aid, bebas. Ya, kita melakukan semuanya sesuai dengan koridor sunnah. Ini harus kita syukuri. Sangat besar. Apabila kita belum sampai memahami seluruh apa yang telah saya sebutkan tadi dari rincian-rincian, paham terhadap keyakinan yang benar, paham terhadap cara ibadah yang benar, paham terhadap cara muamalah yang benar, tentunya ini perlu waktu. Namun keberadaan kita dalam menuntut ilmu tersebut sudah berada di atas jalan yang benar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya dia tuntut ilmu pada jalan tersebut, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan-kesempatan berikutnya akan dilanjutkan dari pengalaman-pengalaman saya yang pernah saya alami selama saya menuntut ilmu insyaallah taala dalam rangka bagi-bagi pengalaman insyaallah. Kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.